حسنا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزني الله وإياكم وبارك الله فيكم الحمد لله. Kembali kita lanjutkan baca kitab Ad-Da'u wad-Dawa' lil Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Baik, kita masih pada pembahasan atsar al-maksiat, pengaruh buruk, dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh dosa, timbulkan oleh kemaksiatan seorang hamba. Taib MDW 1, nomor 1. Apa pengaruh buruk dosa yang kita baca kemarin? Apa? Tidak tahu. MDW 2 nomor 3. Melemahkan irodah, melemahkan kemauan untuk berbuat baik, Taib Hasan Selisu. Taib MDW 3, 5. Nomor 5. MDW 3 nomor 5. MDW 3 nomor 5. Taib. Satunya lagi apa? Ya. Sama. Pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh dosa yang kita baca kemarin apa? Yang pertama melemahkan irodah, melemahkan keinginan berbuat baik, melemahkan hati. Terus satunya apa? Taib. Takmili 4. Tidak tahu. Baik. Iqdat 3, 4. Iqdat 3, 4. Dua empat, apa? Apa? Ya? Ya, terlepas dari hati, pandangan buruk terhadap dosa, ya, hilang, istihbah, Az-dzunub, ya. Pandangan dosa itu menjadi tidak buruk lagi bagi hati seorang. Taib, azan, jelis. Taib, ketika seseorang tidak menganggap buruk dosa, ya kan? Tidak melihat dosa itu suatu yang aib, suatu yang mungkar, maka dia akibatnya apa? Terang-terangan berbuat dosa, ya kan? Terang-terangan berbuat dosa, ya. Maka orang yang terang-terangan berbuat dosa, maka dia masuk dalam ancaman Rasul SAW, termasuk orang-orang yang tidak diampuni, ya, tidak diampuni, ya. Dan orang yang demikian termasuk salah satu dari 6 kelompok orang yang boleh dibicarakan kejelekannya, ya. Termasuk dari salah satu orang yang boleh dibicarakan kejelekannya, dia sudah tidak malu berbuat jelek, ya. Dia sudah terang-terangan berbuat jelek, maka dibicarakan fulan berbuat jelek demikian dan demikian tidak mengapa, ya. Tapi kemarin disebutkan 6 kelompok orang yang boleh disebutkan kejelekannya, ya, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Taib. Indak idat 20. Ya, wakum. Belum hafal. Idat 19. Sakit. Allah yasfi. Idat 26. Ya. Apa? Sebutkan syairnya itu. Taib. TD1. Yang kenceng biar denger itu. Taib Hasan, ya. Taib Fadl Dho. Wal qadhu laisa bihi batin fi sittatin, ya. Celaan, penyebutan jelek itu tidak ghibah hukumnya pada 6 perkara, ya. Mutadzalimin wa mu'arifin wa muhadziri. Seorang yang terzalimi menyebutkan kejelekan orang yang mendzalimi dia, orang yang memperkenalkan mu'arif, wa muhadziri, dan orang yang memperingatkan orang dari kejelekan orang lain. Hati-hati fulan pencuri, hati-hati fulan pendusta, ya. Wa mujahiri fiskon, dan orang-orang yang menampakkan kefasikan, menampakkan perbuatan dosa, ya. Maka boleh disebutkan kejelekannya, disebut-sebut kejelekannya. Wa mustaftin, dan orang yang minta fatwa, ya. Minta fatwa hukum perbuatan tertentu, ya. Waman talabal i'anata li'izalati mungkari, ya. Dan yang keenam, orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran, ya. Maka disebutkan di sana ada kemungkaran, fulan berbuat kemungkaran di sana, maka cegahlah dia, ya. Taib. Berikutnya qala rahimahullah Asalis asar wa minha, dan yang ke-13 daripada athar az-dzunub, athar maksiat, pengaruh buruk kemaksiatan, anna kulla maksiatin minal ma'asi fahuwa mirathun an ummatin minal umamillati ahlakahallahu subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya setiap kemaksiatan, setiap perbuatan jelek, setiap perbuatan maksiat, maka itu merupakan bentuk warisan. Perbuatan jelek itu adalah warisan. Dari siapa? Dari umat-umat terdahulu yang Allah binasakan dengan kemaksiatannya tersebut. Ya. Warisan dari umat-umat yang Allah binasakan. Ya. Warisannya umat-umat yang celaka. Ya. Baik, maka ada ungkapan likulli qaumin warithun, ya, likulli qaumin warithun. Setiap kaum itu punya pewaris, ya. Kejelekan apapun mesti ada yang mengikuti, ya. Sebagaimana juga diungkapkan likulli sakitin lakitun, ya. Likulli sakitin, setiap perkara yang jatuh apa saja, ya, yang jatuh baik hissi maupun maknawi, ya. Baik yang nyata maupun yang maknawi. Sakit lakitun, mesti ada pemungutnya, mesti ada yang mungut, ya. Puntung rokok saja jatuh ada yang mungut, ya. Ada pemungutnya. Itu perkara yang hissi. Perkara yang maknawi demikian pula. Akhlak apapun, perbuatan apapun, ya. Dari umat-umat terdahulu itu ada pewarisnya hari ini, ya. Ada setan-setan yang mendakwahkannya di hari ini, ya. Taib, di antaranya contohnya qala rahimahullah falutiyatu, ya. Ini yang banyak digembar-gemborkan oleh orang-orang kafir, orang-orang kafir barat, ya. Liwat, ya. Homoseksual, ya. Dianggap sebagai bentuk kebebasan, ya. Sebagai bentuk kemerdekaan. Hakikatnya dia terbelenggu, ya. Lehernya dibelenggu oleh hawa nafsu itu, ya. Lehernya dikendalikan oleh nafsu dia. Bukan orang merdeka dia, ya. Melakukan segala kemauan perutnya itu bukan orang merdeka, ya. Tapi perhatikan, ya. Ada tulisan di sebelah barat ini. Nuridul Hur, ya. Pengen merdeka. Nah, kalian tahu hakikat merdeka itu? Seorang yang muwahhid. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang diikuti, maka dia merdeka, ya. Sedangkan orang yang mengikuti hawa nafsu, ya. Yang katanya itu di ini kemerdekaan, ini kebebasan, ya. Wanita boleh keluar, boleh semaunya sendiri, ya. Boleh berpendapat sekehendak perutnya, ya. Itu bukan kemerdekaan. Itu penghambaan kepada hawa nafsu, ya. Penghambaan kepada makhluk, ya. Hakikatnya demikian. Maka kalian harus perhatikan, hati-hati, ya. Kemerdekaan yang hakiki adalah seorang yang muwahhid. Yang mengendalikan, yang mengatur dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa ngatur dia. Enggak ada yang bisa mengendalikan dia. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan itu yang dia kerjakan. Apa yang Allah larang itu yang dia tinggalkan. Sedangkan orang yang mendakwakan kemerdekaan itu bebas, ya. Kita butuh bebas. Kita boleh berekspresi apa saja. Boleh berpendapat apa saja. Hakikatnya dia ngikuti setan, ya. Ngikuti hawa nafsu, ya. Ngikuti pemimpin-pemimpin kejelekan, ya. Terombang-ambing dalam lautan syahwat, ya. Terombang-ambing oleh lautan syubhat, ya. Tidak merdeka mereka, ya. Itu hakikatnya dibelenggu, ya. Ibaratnya lehernya ditali sama hawa nafsunya itu, tunduk sama hawa nafsunya, ya. Tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, ya. Itu hakikat kebebasan orang-orang kafir itu, ya. Nah, di antara bentuk yang mereka promosikan, yang mereka gembar-gemborkan, kemerdekaan adalah bebas untuk berhubungan. Laki-laki dengan laki-laki, waliyadzubillah, ya. Wanita dengan wanita, ya. minta disahkan, boleh dibeli undang-undang khusus menikah sesama jenis. Mau jadi apa mereka? Keturunannya apa? Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Umayyah, beliau menyatakan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengkisahkan kaum Lut, orang-orang liwat itu dalam Al-Qur'an, maka tidak terbetik dalam benak saya ada laki-laki datangi laki-laki, perkara yang mungkar, hewan saja tidak ada, ya kan? Tidak keliru hewan saja, ayam, kambing, tidak keliru dia, fitrahnya lurus, manusia itu. Summa radatnahu ila asfali safilin, kembali kepada suatu yang lebih buruk daripada hewan ternak, itu yang mereka gembar-gemborkan. Nah, di antara simbolnya mereka, simbolnya mereka, kelompok mereka sebut LGBT, warna pelangi, warna yang indah, ya kan, warna yang menarik banyak manusia, itu hakikatnya mereka anggap itu kemerdekaan, ini kebebasan, saya pengen bebas, saya boleh milih sekehendak saya, itu tadi, hakikatnya dia tidak dalam kebebasan, dia dibelenggu oleh hawa nafsu dia, dia dibelenggu oleh setan, orang yang bebas, orang yang merdeka adalah orang yang muwahhid, yang merintah dia cuma satu, yang mengatur dia cuma satu, Allah Subhanahu wa taala, itu sebenar-benarnya kebebasan, hakikat kebebasan yang sebenarnya, Baik. Itu kalau kita ingin bebas, kalian dapati orang yang muwahhid, tidak takut apapun, kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk kepada apapun kecuali perintah Allah Subhanahu wa taala, Sedangkan itu tadi, orang yang mendakwakan dirinya kebebasan itu tunduk pada hawa nafsunya, takut pada pemimpin-pemimpin jahat mereka, Baik. Qala falutiyatu, Maka perbuatan liwat, yang sekarang dipropagandakan orang-orang kafir. Mirasun an qaumi Lut, adalah warisannya kaumnya Nabi Lut, Baik. Dan negeri mereka, tempatnya mereka adalah Madinah Sadum, daerah Sadum, yang sekarang terletak di negeri Yordan, Urdun, Sekarang terletak di Urdun. Taib qala wa akhdhul haqqi bizaiti wa daf'un naqisi wa daf'uhu bin naqis mirathun min qaumi Su'aib, Kemudian curang dalam timbangan, mengambil hak dia dengan lebih. Kalau ngambil hak dia minta penuh, minta lebih, Tapi kalau menunaikan hak orang lain, dikurangi, Ini yang disebut dalam surat Al-Mutaffifin, Taib. Ini adalah warisannya kaumnya Nabi Su'aib, Kaumnya apa? Nabi Su'aib. Madian, Wa ila Madiana ahohum Su'aiba, Kaumnya namanya Madian, negerinya Madian, Ini terletak di Mantikoh Tabuk, Tabuk, di Arab Saudi sekarang, Tabuk, daerah Tabuk. Taib, yang ingin disampaikan bentuk kecurangan, itu ada yang hisi, ngambil dua, kalau beli 1 kilo penuh, 1000 gram ya. Tapi kalau jual 1 kilo itu dikurangi jadi 950 gram ya itu. Nah, ini mutawif, ini curang ya. Baik. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di antara bentuk tatwif, di antara bentuk kecurangan seseorang ya, dia minta hak dia penuh ya. Hak apa saja ya? Minta di dia sebagai pengajar misalkan ya. Haknya dia minta dipenuhi ya. Harus sesuai. Tetapi memberikan hak orang lain ya, siswanya itu kurang ya. Bentuk yang nampak jelas ya kan. Jam pelajaran misalkan ya. 8 sampai 9 ya. Nah, dikurangi dan tanpa udzur ya. Ini bentuk apa? Tatwif ya. Taib ini perkara yang penting ya. Supaya ini kebiasaan kita, keseharian kita ya. Supaya kita terhindar ya. Ini bentuk tatwif ya. Maka hati-hati ya. Di antara bentuk tatwif, kita minta hak kita penuh ya. Tetapi kewajiban kita kita kurangi ya. Waktunya belajar enggak belajar ya. Baik, jamnya enggak penuh ya. Maka itu bentuk tatwif ya. Bentuk kecurangan ya. Baik, mengambil penuh hak dia, memberikan kewajiban dia dengan kurang ya. Baik. Ini warisannya kaumnya Nabi Shu'aib. Dan ini pengaruhnya kepada masyarakat sangat buruk ya. Sangat buruk pengaruhnya. Dan hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Allah cegah mator ya. Allah cegah hujan karena sebab tatwif ini. Qala wal ulu fil ardi wal fasad mirathun an qaumi fir'aun. Dan perbuatan merasa tinggi di muka bumi ya. Merasa tinggi di muka bumi dan berbuat kerusakan ya. Kerusakan yang hakiki, yang hissi, yang nyata ya. Bakar hutan ya. Ngerusak sungai ya, ngotori sungai. Itu perbuatan hissi, merusak ya. Nah, demikian pula perbuatan dosa ya, itu bentuk perusakan di muka bumi ya. Bentuk berbuat kerusakan di muka bumi adalah berbuat dosa ya. Sebaliknya, berbuat taat itu bentuk islah, bentuk memperbaiki dunia, memperbaiki bumi ya. Taib, nanti akan disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, athar daripada dosa berikutnya adalah ditahannya rahmat ya, ndak turun hujan ya, sehingga makhluk-makhluk kekurangan air, makhluk-makhluk hidup melaknat manusia karena perbuatan dosa mereka, mereka mendapatkan dampaknya, mendapatkan efeknya ya, kurang makan ya. Taib, Fir'aun tempatnya di Mesir ya. Sekarang negerinya juga Mesir namanya ya. Taib, qala wa takabbur wa tajabbur mirathun an qaumi Hud. Dan takabur, sombong ya. Dan berbuat zalim kepada orang lain ini merupakan bentuk warisan dari kaumnya Nabi Hud. Ini kaumnya Nabi Hud, kaum Ad ya. Yang karena sebab kekuatan dia, kemampuan dia, dia sombong di muka bumi. Kaum Ad terletak di antara negeri Uman dan Yaman, ya. Juga negerinya disebut dengan Al-Ahqaf, ya, Ahqaf. Antara Uman dan Yaman ini ada gurun terbesar kedua di dunia. Namanya Rub'ul Khali, ya. Rub'ul Khali. Ini tempat negerinya kaum 'Ad, ya. Gurun terbesar Sahara, ya. Gurun kedua ini Rub'ul Khali. Negerinya tempatnya kaum Nabi Hud. Taib qala fal asila bisun thiyaba ba'di hadhil umam wa hum a'da'ullah. Maka seorang yang berbuat maksiat, ya, maka berarti dia mengenakan pakaian, ya. Dia mengenakan pakaian sebagian daripada umat-umat tersebut, ya, tergantung sesuai dengan bentuk kemaksiatan dia tadi. Maka umat mana yang dia ambil warisannya, ya. Umat mana yang dia warisi, ya. Dan mereka itu semuanya adalah a'da'ullah, adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hakikatnya mereka sedang menghidupkan warisan kaum-kaum yang Allah binasakan tersebut. Waliyadzubillah. Qala wa qad rawa Abdullah ibni Ahmad fi kitab az-Zuhdi li abihi an Malik ibni Dinarin qala. Abdullah ibni Ahmad meriwayatkan dalam kitab Zuhud dari bapaknya Ahmad ibni Hanbal dari Malik bin Dinar. Dia berkata, "Auhallahu ila nabiyyin min anbiya'i bani Israil." Ini munqati, ya, mu'dhal, terputus. Malik bin Dinar tabi'in, ya, meriwayatkan dari nabi dari Bani Israil, ya. Allah mewahyukan kepada seorang nabi dari nabi-nabi Israil, Bani Israil, "Qala an qul li qaumik," ya. Katakan kepada kaummu, "La tadkhulu madakhil a'da'i." Janganlah kalian masuk pada tempat-tempat masuknya musuh-musuhku. Janganlah kalian memasuki tempat-tempatnya musuhku. Wala talbisu malabisa a'da'i. Janganlah kalian memakai pakaian-pakaiannya musuhku. Jangan memakai pakaian-pakaiannya musuhku. Wala tarkabu maraqiba a'da'i. Janganlah kalian mengendarai kendaraan-kendaraan musuhku. Wala tat'amu mata'ima a'da'i. Janganlah kalian memakan makanan-makanannya musuh-musuhku. Fatakunu a'da'i kamahum a'da'i. Sehingga kalian menjadi musuhku juga. Sebagaimana mereka yang kalian tiru itu adalah musuh-musuhku. Taib. Qala fi musnadi Ahmad. Ini hadis yang sahih. Min hadis Abdullah ibn Umar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Bu'istu bisayfi baina yadai sa'ah. Rasulullah sallam bersabda. Aku diutus dengan pedang. Di depan hari kiamat. Yakni mendekati hari kiamat. Ya. Diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di antara tanda-tanda tegaknya hari kiamat, tanda dekatnya hari kiamat, ya. Baik. Qala hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah, ya. Sehingga Allah diibadahi semata, tidak disekutukan dengan suatu apapun. Taib, sebelumnya, ya, masa saat ini sangat banyak apa muslimin dituduh apa radikal. Buktinya ini apa? Itu Rasulullah SAW diutus dengan pedang. Pedang menakutkan, ya kan? Taib. Maka perlu difahami bahwasannya Rasulullah SAW dalam berperang, ya, itu ada adab-adabnya, ya. ada marhalahnya. Tidak semerta-merta orang setiap muslim, setiap kafir langsung dipenggal lahirnya, enggak. Ya. Orang-orang kafir yang tidak memerangi, tidak diperangi, ya. Tapi dia suruh tunduk kepada hukum Islam, ya. Harus tunduk pada hukum Islam, ya. Nah, kemudian apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, ya, lebih baik dibandingkan dengan apa yang dituntut dari mereka, itu, ya, dari mereka dituntut, ya. Rasulullah SAW dengan Islam memerdekakan mereka dari azab yang pedih, azab an-nar yang selama-lamanya, azab yang hakiki, ya. Dengan pedang tersebut, ya. Dan Rasulullah SAW memberi pilihan, ya. Imma Islam, masuk Islam dia, maka aman. Atau kalau tidak, tunduk, maha bayar jizyah, ya. Kalau tidak baru, ya, dengan pedangnya. Baru diperangi. Karena dia tidak mau tunduk, tidak mau masuk Islam dan juga tidak mau tunduk, ya. Baru, ya, perang, ya. Baru diajak berperang, ya. Baik. Itu bentuk insaf, ya kan. Yang pertama diajak kepada kebaikan dengan lembut, ya kan. Ini ajaran Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan peribadahan makhluk kepada ibadah kepada sang Khalik saja, ya. Enggak mau. Ya sudah, kalau demikian bayar jizyah, kalian harus tunduk. Enggak boleh berbuat kerusakan, harus tunduk dengan hukum Islam, ya. Kalau enggak mau, berarti baru berperang gitu, ya kan. Ini bentuk insaf, ya kan. Taib. Qala hatta yu'badallahu wa dahu la syarikalah wa ju'ila rizki tahta dhilli rumhi. Dan Allah jadikan rizkiku itu di bawah bayangan tombakku. Yakni dari ghanimah, ya. Dari rampasan perang memerangi kaum musyrikin, kaum kafirin, ya. Taib. Dan di awal-awal Islam, sumber pemasukan yang paling besar itu dari ghanimah, ya. Wajuila dzillata wasighar ala man khalafa amri. Dan Allah jadikan kerendahan, ya. Kekerdilan itu atas orang-orang yang menyelisih perintahku, siapapun dia, ya. Apapun kedudukannya, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sigor, dia dzul. Sebagaimana tadi, ya kan? Muwahhid itu merdeka. Pemimpinnya, pengaturnya, yang dia takuti hanya Allah semata satu, ya. Yang mengatur dia hanya satu, ya. Sedangkan yang tidak taat kepada Allah, menyelisih perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia mesti, ya. Itu satu kemestian. Orang yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mesti Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya itu tunduk kepada makhluk, ya. Hatinya itu takut kepada makhluk. Orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mesti hatinya itu takutnya kepada makhluk, ya. Baik jin atau wali-wali, ya, yang dipertuhankan atau pemimpin-pemimpin mereka, ya. Itu tunduknya. Berarti dia menjadi dzul, ya kan, menjadi rendah. Tidak tunduk kepada Al-Khaliq, tetapi tunduknya kepada makhluk, ya kan? Nah, itu. Orang yang menyelisih perintah Allah, mesti dia menjadi hina dan rendah, ya. Dari sisi itu tadi, ya kan? Dia mengikuti perintah makhluk, menyelisih perintah Al-Khaliq, ya. Taib. Sedangkan muwahhid, orang yang taat kepada Allah, menjadi mulia, ya kan? Yang bisa mengatur dia hanya Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Berkuasa, ya kan? Selain Allah tidak bisa mengatur dia, ya kan? Nah. Qala man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan barang siapa yang mengikuti, menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut, ya. Makanya dalam banyak perkara Rasulullah SAW mensyariatkan sesuatu dalam rangka menyelisih orang-orang kafir, ya. Dalam rangka menyelisih orang-orang kafir. memanjangkan lihya, ya, memotong kumis. Kenapa? Dalam rangka menyelisih orang-orang Majusi, ya. Orang kafir yang dipanjangkan kumisnya, ya. Jenggotnya dipotong, ya. Habis, ya. Baik. Demikian pula di antaranya adalah sholat dengan memakai sendal, ya. Itu bentuk penyelisian, menyelisih Yahudi, ya. Baik, mimbab faedah. Kalau kita tidak mampu melakukan sholat dengan sendal itu di masjid, ya kan? Maka jangan ditinggalkan kalau di rumah, ya. Kalau di rumah boleh kamu kan, rumah kamu sendiri, ya kan? Tidak ada orang yang marah, ya. Lakukan sunnah, ya. Sebagaimana perkataan salaf, idza ta'sami'ta syai'an minas sunnah faf'al bihi takun min ahliha. Kalau kamu dengar satu sunnah, ya, maka kerjakan sunnah tersebut walaupun sekali, maka kamu akan menjadi ahlu sunnah tersebut, ya, dapat pahala besar, ya, menghidupkan sunnah, ya. Taib. Itu ketika kita tidak mampu di tempat umum, maka tidak menutup kemungkinan di tempat kita sendiri, ya. Taib. Ini kemaksiatan adalah warisan umat-umat yang Allah binasakan, ya. Maka barang siapa yang mengikuti mereka termasuk dari kelompok mereka. Wal iyadzu billah, nasallallahu taufik li jami, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.